Bismillah, Ustaz, misalkan kita safar di sini, difoto di sana, difoto ya, atau kita posting ketika masih safar, hanya apa banyak piknik, selalu difoto dan posting di grup tersebut di WA. Pala sudah tahu di grup itu banyak anggota yang ingin piknik, tidak bisa karena keadaan ekonomi keluarga. Minta nasihat Ustaz terkait hal ini. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin mirip dengan foto-foto makanan ya, ketika yeah. kita sedang berpesta atau kita sedang di restoran yang masya Allah makan sate dan sebagainya, foto upload. Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu nggak pernah saya dengar yang seperti ini. Dulu betul-betul rasanya canggung atau rasanya nggak pantas kalau kita menceritakan saya habis makan sate. Iya kan, mudah-mudahan masih ingat orang-orang yang mengalami masa-masa sebelum adanya HP atau sebelum banyaknya HP. Aib kalau ada orang itu menceritakan kenikmatannya kepada orang lain, untuk orang lain kepingin. Saya habis begini, saya habis ke restoran ini. Ini barakallahu fikum perkara yang seharusnya seperti itu. Tetapi sekarang udah bergeser. Berubah suasananya menjadi biasa. Status saya sedang di sini. Status saya sedang di puncak. Status saya sedang di... Barakallahu fikum, kalau bukan riya, itu kemungkinan pertama adalah riya. Dan riya adalah sikap yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Kalau bukan riya, masih ada kemungkinan lain yang juga jelek, yaitu membuat orang tertarik dan kepengen, tapi kau gak ngasih. Padahal kalau bertetangga saja, kemudian kata Nabi SAW, engkau memasak dan tercium baunya ke tetangga, berikan sedikit untuk mereka. Apa maknanya ini? Makanya kalau mereka mencium baunya kan mereka mungkin kepingin, maka diajarkan, disunahkan untuk memberi. Tetapi engkau mengirimkan gambarnya tapi enggak memberi, maka ini suatu yang tidak pantas dan suatu yang jelek. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Saya tidak bicara tentang hukumnya sampai sebatas apa, apakah haram atau makruh, tetapi paling tidak itu adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang ahlu sunnah untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia makan, berbangga-bangga dengan apa yang dia datangi dari tempat-tempat yang indah, dalam keadaan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kamu beritahu, mungkin tidak mampu untuk bisa makan sehari 3 kali. Kan kasihan mereka. Barakallahu fikum. Yang mungkin kecuali kalau engkau mau mengajak. Oh, ini tempat yang indah. Besok saya ajak kalian semua satu grup 200 orang. Masya Allah. Itu bolehlah, bagus boleh. Tuh. Kamu biayai semua mereka itu. Ini tempat ada yang tempat indah. Mari kita ke sana semuanya. Semua biaya saya yang tanggung. Itu baru istimewa. Kalau nggak diajak buat ya buat apa? Ngapain? Kalau bukan riya, ngiming-ngiming tok, itu kasihan. Yeah.